Babu, qala al-Bukhari rahimahullah, babu zulmun duna zulmin. Ya, zulmun duna zulmin. Kezaliman di bawah kezaliman. Ya, kezaliman yang kecil di bawah kezaliman yang besar. Sebelumnya kemarin ada istilah apa? Kufrun duna kufrin. Bab yang mana itu? Ya, bab yang sebelumnya, ya kan? Babu kufranul asyirah wa kufrun duna kufrin. Yang sekarang zulmun duna zulmin. Ya. Dan ulama juga menyebut ada fiskun duna fiskin. Nah, ini penting bahwa ada kezaliman kecil, ada kezaliman besar. Kezaliman kecil ya tidak merupakan kekafiran. Kezaliman besar itu kekafiran. Kufrun duna kufrin, kufur kecil, bukan kufur yang membuat murtad. Kufrun akbar, itulah kufur yang membuat murtad. Ya. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Walid. Haddatsana Abul Walid. A'rid man yurid an yu'rid. Nih, antum mendekati ujian. Saya uji dulu di sini. Haddatsana Abul Walid. Man, siapa yang mau mengerok? Sal, mudah kan ini? Abdurrahman, haddatsana. Fi'lun. Abdurrahman, anda tanya Abdurrahman, bukan Muhammad. Baik, jazakallah khair. Abdurrahman, haddatsana. Fi'lun. Fi'lun madin. Mabni apa mu'rab? Mabni 'ala al-fath. Nun. Nah. Sebagai apa? Qulun bihi. Mabni apa mu'rab? 'Ala al-fath. Nah. 'Ala sukun. Fi mabni. Kalau mabni terus ada fi mahalli. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Baik. Haddatsana Abul Walid. Apa i'rabnya Abul Walid? Siapa? Antum siapa? Sahibu Thawb Al-Ahmar. Abul Walid. Abu sebagai apa Abu? Fa'ilun. Mansubun. Apa? Marfu'un bilwaw. Limada bilwawi? Asma. Asma'in al-asma'il khamsa. Li'annahu min al-asma'il khamsa. Ya. Bahwa mudhafun. Al-Walid mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih apa? Marfu' apa mansub apa majrur? Majrurun bil idhafah wa alamati jarrihi kasrah. Naam, ahsanta. Baik. Qala haddatsana Abul Walid. Man huwa Abul Walid? Hisham ibn Abdul Malik At-Tayalisi. Hisham ibn Abdul Malik At-Tayalisi Al-Basri. Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi Al-Basri. Thiqatun Thabtun. Akhraja lahu Ashabul Kutub As-Sittah. Thiqatun Thabtun. Akhraja lahu Ashabul Kutub As-Sittah. Qala haddathana Syu'bah. Qala haddathana Syu'bah. Man huwa Syu'bah? Sering kita lewati nama Syu'bah. Man? Ya Imam. Anta Imam. Siapa Syu'bah? Ibnu? Ibnu siapa? Luqman? Ibnu? Hajjaj? Ibnu? Sudah, yang antum tahu. Syu'bah bin Al-Hajjaj. Terus baik. Tahu siapa Syu'bah bin Al-Hajjaj? Baik, sebelah kirinya. Sudah sering dilewati ini Syu'bah. Yusuf. Naam. Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Warq Al-Ataki Abu Bistam Al-Wasiti. Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Warq Al-Ataki Abu Bistam Al-Wasiti. Apa derajatnya? Ah, Ibrahim. Ibrahim Sikatun Sabtun Hafidun Mutqin. Ya, yeah. Disebut apa beliau? Naam, Amirul Mukminin Abdul Hadis. Baik. Ha. Qala wa haddathani Bishr. Ha. Ha apa ini? Ha. Abu Musa. Ha apa ini namanya? Siapa yang tahu? Tahwil. Ha tahwil. Ha ini tahwil. Tahwil as-sanad. Ya. Yeah. Tahwil artinya beliau pindah ke sanad yang lain sebelum melanjutkan. Ha qala wa haddatsani Bishrun. Naam, jadi Al-Bukhari rahimahullah menyebut sanad yang lain. Qala wa haddatsani Bishrun Bishr ibn Khalid Al-Askari. Bishr ibn Khalid Al-Askari Sikatun yugrib. Sikatun yugrib. Sikah terpercaya, yugrib yakni kadang membawa riwayat atau sanad yang gharib. Akhrajalahu Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. Qala haddatsana Muhammad. Qala haddatsana Muhammad. Muhammad Ibnu Ja'far. Muhammad Ibnu Ja'far laqabuhu Gundar. Gundar Ghain Nun Dal Ra. Ini sanad yang kedua. Jadi Al-Bukhari menyebutkan dua syekh di sini, Abdul Walid dan Bishr. Qala haddatsana Muhammad yakni Ibnu Ja'far Gundar Sikatun akhrajalahu al-jama'ah an syu'bah dari syu'bah. Nah ini ketemunya dua sanad ini ketemunya di mana? Syu'bah. Ketemunya di syu'bah. Syu'bah baru satu sanad lagi an Sulaiman. Sulaiman di sini ibnu Mihran Al-Kahili. Sulaiman bin Mihran Al-Kahili laqabuhu Al-A'mash. Laqabuhu Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Al-Kahili laqabuhu Al-A'mash. Ya, nah beliau terkadang disebut dengan namanya Sulaiman, terkadang disebut dengan laqabnya Al-A'mash. Ya, yang sering dan yang lebih terkenal ya Al-A'mash begitu, sering disebut begitu Al-A'mash. Ini Sulaiman bin Mihran Al-Kahili. Laqabuhu Al-A'mash thiqatun hafid. Akhrajalahu Al-Jama'ah. Thiqatun hafid. Akhrajalahu Al-Jama'ah. An Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai, ini yang sering kita dengar namanya Ibrahim An-Nakhai, yakni Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai. Thiqatun illa annahu yursilu katsiran. Thiqatun illa annahu yursilu katsiran. Akhrajalahu Al-Jama'ah. An Al-Qamah. Ya, di sini beliau tidak melakukan irsal. Di sini sanadnya sambung. An Al-Qamah. Al-Qamah ibn Qais An-Nakhai. Al-Qamah ibn Qais An-Nakhai thiqatun sabtun faqihun 'abidun. Thiqatun thabatun faqihun abidun. Ya, seorang yang thiqah, terpercaya, kokoh, faqih, ahli fikih, abid, ahli ibadah. Abid, ahli ibadah. Akhrajalahu al-jama'ah an Abdullah. Ya, Abdullah, dari Abdullah. Abdullah siapa ini? Ya. Nah, kalau dari Al-Qamah ini ya, biasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabiyun masyhur. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, qala lamma nazalat, ketika turun ayat, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampuri, imanahum, iman mereka, bidzulmin, dengan perbuatan zalim. Ya, lanjutan ayatnya apa? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapat keamanan dan mereka mendapat petunjuk. Ketika turun ayat ini, qala ashabu Rasulullah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuna lam yadlib, siapa di antara kami, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim. Yani ayat ini berat bagi para sahabat, karena disebut alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka mendapat petunjuk. Ya, jadi seolah-olah mereka tidak memenuhi syarat-syarat itu. Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Mesti di antara kita berbuat kezaliman, kecil, sedang, ya, atau yakni kurang lebih. Yang namanya kezaliman, siapa yang tidak berbuat kezaliman? Semua kita mesti pernah berbuat kezaliman. Terus bagaimana? Apakah kita enggak dapat al-amnu, keamanan, dan tidak dapat petunjuk? Terus bagaimana kita? Nasib kita bagaimana? Sementara semua kita berbuat kezaliman. Ah, ini membuat para sahabat ketika itu sangat merasa berat. Syaqqa 'alaihim. Ya, berat bagi mereka. Nah, ini ya memang itulah para sahabat, ya. Mereka dengan amal yang besar, dengan perjuangan yang besar, tidak kemudian mereka merasa pasti selamat. Tidak kemudian mereka merasa apa? Sudah punya banyak amal. Tapi mereka telah khawatir walaupun dengan amal yang besar. Ya, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Terus bagaimana nasib kita? Khawatir kalau tidak dapat keamanan di akhirat kelak. Lahumul amnu, keamanan di akhirat terutama. Wahum muhtadun, petunjuk di dunia. Nah, akhirnya turun ayat. Fa anzalallah. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang menafsirkan makna kezaliman tersebut. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang besar. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang besar. Sehingga ayat itu dimaksudkan dengannya adalah apa? Kezaliman dengan makna kezaliman besar, yaitu apa? Kesyirikan. Ya. Jadi ini membuat para sahabat semakin tenang, tenteram. Berarti makna ayat itu, yang makna yang paling jelas ya dengan ayat ini, tentunya sebagian ulama menafsirkan lebih umum lagi, tapi makna yang paling jelas dengan ayat ini, bahwa orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, yang itu adalah kezaliman terbesar. Maka orang yang seperti itu akan mendapat keamanan di akhirat. muhtadun, mendapat petunjuk di dunia. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, sehingga para sahabat semakin tentram. Ya. Jadi mungkin kita bisa selamat dari kezaliman besar itu, dan memang para sahabat jelas orang-orang yang sangat jauh dari kezaliman besar, yaitu syirik. Baik. Nah, kemudian ini pemahaman Al-Bukhari rahimahullah disebutkan oleh para ulama, fikihnya Bukhari, pemahaman Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di mana? Di bab-bab yang beliau sebutkan itu. Bab-bab yang beliau tulis itu merupakan kesimpulan yang beliau tarik dari hadis-hadis itu. Nah, berarti di sini Al-Bukhari rahimahullah punya fikih memahami suatu masalah penting, bahwa ada dhulmun duna dhulmin. Kalau begitu ada apa? Dhulmun duna dhulmin. Suatu kezaliman yang itu di bawah kezaliman yang besar. Kalau begitu ada kezaliman yang kecil, ada kezaliman yang besar. Dari mana Al-Bukhari memahami hal ini? Karena sahabat, ketika sebelum turun ayat surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim, mereka memahami kezaliman yang umum. Ya. Termasuk kezaliman-kezaliman dalam perbuatan. Berarti ini kezaliman kecil. Kemudian turun ayat syirik, kezaliman besar. Kalau begitu ada kezaliman kecil yang awal itu difahami sahabat, kemudian ada kezaliman besar, yaitu apa? Syirik. Nah, makanya disimpulkan kalau begitu ada dhulmun duna dhulmin, kezaliman yang kecil di bawah kezaliman yang besar. Kezaliman yang kecil ya perbuatan-perbuatan zalim yang sifatnya umum. Ya, kadang kita keliru, salah, menyakiti yang lain atau yang lain. Ini dhulmun tapi asghar. Di sana kezaliman yang besar yaitu syirik atau kufur. Nah, itu kemudian menjadi kesimpulan Al-Bukhari rahimahullah, ada dhulmun duna dhulmin. Paham? Baik. Dan ini hal yang cukup penting, sangat penting ya. Karena orang kafir juga disebut dhulmun. Berarti orang kafir yang disebut dhulmun, dhulmun akbar. Orang muslim yang disebut zalim berarti dhulmun asghar. Ya. Baik, kita cukup dulu sampai di sini. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله